Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan ini dua perkara yang akan kita hadapi, selalu kita hadapi, dan kita diuji dengannya. Bagaimana kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dua perkara itu, yang pertama adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan lepas darinya. Pergantian nikmat, musibah, yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap hamba-hambanya. Ia tidak akan lepas darinya. Dan kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Bagaimana menghadapinya. Yang kedua, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan syariatnya. Melaksanakan kewajiban. Meninggalkan keharaman. Dua perkara ini adalah ujian bagi kita, bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menentukan kita sukses melewati ujian dalam hidup ini atau tidak. Tentunya cita-cita setiap orang, setiap hamba adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Cita-cita setiap hamba Allah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang menentukan adalah bagaimana kita terhadap dua perkara tadi. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib, bahwa kebahagiaan hidup diraih dengan tiga perkara, yaitu syukrun ni'mah, wassabru 'alal bala', wattaubatu minadh dam. Syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah menakdirkan kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Wassabru 'alal bala', sabar menghadapi cobaan, musibah ketika Allah menakdirkan atas diri kita musibah, cobaan yang berat berupa musibah, sulitan hidup. Kita bersabar. Wattaubatu minadzam, bertobat dari dosa. Ketika kita tergelincir dalam dosa, dan tidak ada Bani Adam yang akan selamat dari ketergelinciran dalam lumpur maksiat. Setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mesti akan tergelincir dalam kesalahan, dalam dosa. Itu sudah pasti. Di sana ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama, sabit atau tidak, dari Nabi alaihi salatu wassalam, apakah benar riwayat itu atau tidak, diperselisihkan oleh ulama. Namun itu menjadi kaidah yang benar. Kullu bani Adam khatta', wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam berpotensi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat dosa kesalahan adalah yang selalu mengikuti kesalahannya, mengikuti dosanya dengan tobat. Setiap kali tergelincir dia bertobat. Setiap kali tergelincir dia bertobat. Tidak berputus asa. Tidak putus harapan dari ampunan Allah. Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kalian dengar, tidak ada Bani Adam yang akan selamat dari ketergelinciran dalam kesalahan, dari dosa. Apakah itu kesalahan kecil, dosa kecil, atau kesalahan besar, dosa besar. Ya. Akan tetapi diiringi dengan tobat. Nah, diiringi dengan tobat setelahnya. Oleh karena itu disebutkan bahwa tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah. Unwanu sa'adatil abd wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrah wa la yanfakku abdun anha abadan fa innal abda da'imu taqallubi bain hadhihi al-atbaqi al-thalath. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, na'am, jika dapat nikmat bersyukur, jika diuji dengan cobaan musibah bersabar, jika tergelincir dalam dosa kesalahan istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. tanda keselamatan dan kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan dia tidak akan pernah lepas, seorang hamba tidak akan pernah lepas darinya selamanya, kata Ibnu Qayyim. Ya, antara nikmat dengan musibah silih berganti. Ya. Kemudian dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun seseorang istiqamah, mesti dia akan tergelincir dalam kesalahan, dalam dosa. Tetapi segera tobat. Istighfar. Seorang hamba senantiasa dalam pergantian tiga perkara ini. Kita sudah sering mendengar tiga rukun yang wajib kita penuhi untuk bisa dijadikan termasuk dalam kategori hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat dari Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan, maka itu dari Allah. Fadlu min Allah, karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Rukun yang pertama, al-i'tirafu bil qalb, mengakui dalam kalbu, dalam hati, bahwa itu nikmat semua dari Allah. Yang kedua, as-sana'uhu bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Atas nikmat. Dan menyandarkan nikmat itu kepadanya. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota tubuh kita. Baik dengan amalan kalbu, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang lainnya, kita menaati Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Bukan memaksiatinya. Ini tiga rukun yang wajib terpenuhi untuk seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan cobaan, dengan musibah, baik pada diri kita, keluarga kita, ya, pada harta kita, maka kita wajib bersabar. Apa yang dimaksud dengan as-sabr, bersabar? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa habsun nafsi 'anit tasakhkhuti bil maqdur, yaitu menjaga jiwa kita kalbu kita, hati kita, agar tidak marah, tidak geram dengan apa yang Allah takdirkan, dengan musibah yang menimpa kita. Dan ini mudah untuk diucapkan, tetapi pada kenyataannya, realitasnya sulit untuk diamalkan. Nama sabru inda sadmatil ula, kesabaran yang paling dituntut. Dan di situ ujian terberatnya ketika datang pukulan yang pertama kali. Amma ma'al ayyam, adapun bersama hari, berlalu hari, maka akan mudah, akan terlupakan. Tapi ketika musibah, pukulan pertama datang, di situ kita diuji. Di sini panas rasanya, berat. Masing-masing kita merasakan itu. Ya, tetapi kita menolong diri kita untuk menghadapinya dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menolong diri kalian dengan kesabaran dan salat. Ya, kita jaga kalbu kita, hati kita, jiwa kita agar tidak marah, tidak geram dengan itu. Kita tahan, bersabar. Wahabsul lisan anis syakwa, dan kita menahan lisan kita untuk tidak mengadu, berkeluh kesah. Ya, seperti kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam yang bersedih dengan ujian yang luar biasa, musibah kehilangan putranya Yusuf alaihi salatu wassalam. Dengan mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah sesungguhnya aku mengadukan apa yang aku ucapkan dari ucapan-ucapanku terkait musibah ini dan kesedihanku, aku adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berkeluh kesah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya seakan tidak terima dengan musibah yang menimpa. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, dan yang ketiga, wahabsu al-jawarih anil ma'asyati, menjaga anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan dalam menghadapi musibah itu. Sebagian orang yang tidak sabar menghadapi musibah, sampai musibah kematian, misalkan sampai menampar wajahnya, mencabik-cabik pakaiannya, ya, rambutnya, dan semisalnya, yang menunjukkan ketidaksabaran dalam menghadapi musibah. Ya, mengetok-ngetokkan kepalanya, membentur-benturkan kepalanya ke dinding, dan semisal dengan itu, akan tidak terima dengan musibah. Nah, فأصابته مصيبة بعد المصيبة مصيبة فوق مصيبة. Ketika tidak bersabar, maka dia pun tertimpa musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Sudah terkena musibah yang menyusahkan, yang memberatkan, terkena musibah lagi melanggar syariat Allah karena tidak bersabar. Sabar menghadapi musibah wajib. Sebenarnya bersyukur atas nikmat wajib, sabar menghadapi musibah wajib. Jika tidak bersabar, berarti melanggar. Maka musibah di atas musibah. Sementara apapun yang dilakukan, ya, takdir itu terjadi. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar menghadapi takdir itu. Sehingga dengan musibah yang datang, dengan kita bersabar menghadapinya, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah. Kita mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Qadarullah ma syaa fa'al. Allah menakdirkan ini dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Yang ketiga, apabila terjerumus dalam kesalahan dosa, segera bertobat, istighfar. Ya. Jangan terus berlanjut dengan dosa itu tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan takut. Ya, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri dalam hadis disebutkan dalam sehari sampai istighfar akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali sampai 100 kali. Setiap saat beristighfar. Setiap saat beristighfar, setiap saat beristighfar. Hadza an-nabi alaihi salatu wassalam, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah dijamin di masa hidupnya oleh Allah akan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Bagaimana dengan kita? Kita harus banyak beristighfar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Inilah ujian yang harus kita lewati dalam hidup ini. Ya, dihafalkan dan diamalkan apa yang kita dengar tadi. Jika kita ingin sukses dalam hidup, mereka bagian hidup dunia dan akhirat, ingin lulus dari ujian. Kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir kita akan terbebas dari ujian. Naam. Kita diberi nikmat oleh Allah ujian. Diberi musibah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan, dengan musibah, dengan kebaikan, dengan nikmat sebagai fitnah. Datang nikmat kita diuji, kita bersyukur apa tidak? Jangan sampai kita terlena dengan nikmat. Ya. Nikmat yang kita dapatkan justru dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bersyukur. Ketika kita diuji dengan musibah, kita tidak mampu bersabar. Fitnah banyak, ujian banyak. Seorang suami diuji dengan istrinya. Seorang istri diuji dengan suaminya. Dalam kehidupan berumah tangga, istri punya hukuk, punya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Suami punya hukuk, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Ujian. Mampukah melewati ujian itu dengan baik? Suami telah memberikan hak-hak istrinya, sebaliknya istrinya sedang memberikan hak-hak suaminya, atau ternyata banyak pelanggaran dalam rumah tangga. Seorang ayah diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya punya hak yang wajib dia perhatikan, yang wajib dia tunaikan. Apakah dia sudah laksanakan atau tidak? Hak anak-anak bukan hanya tarbiyah maliyah. Bukan hanya dengan memberi nafkah. Akan tetapi, ya, tarbiyah maknawiyah, tarbiyah diniyah, membina anak, ya, dengan mengajarinya, mendidiknya, berakhlak, beradab. Naam. Begitu pula anak diuji dengan orang tuanya. Anak diuji dengan orang tuanya. Apakah dia telah melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya? Hak kedua orang tuanya besar atasnya. Ataukah justru yang dia lakukan adalah uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Tetangga diuji dengan tetangganya. Apakah masing-masing sudah menjaga hak tetangga? Atau justru saling mendzalimi? Rakyat diuji dengan pemerintahnya. Pemerintahnya punya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat. Apakah dia sudah menjaganya, menunaikannya? Sebaliknya, penguasa pemerintah punya kewajiban menunaikan hak-hak rakyatnya. Dan itu tanggung jawab yang luar biasa. Dengan rakyat yang jumlahnya demikian banyak, demikian besar. Akan mas'ul nanti. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menjadi penguasa pemerintah, maka siap-siap. Itu bukan hal yang ringan. Pertanggungjawabannya besar di akhirat nanti. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ketika kumpul bersama dengan sahabat yang lain pernah bertanya kepada mereka, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fitnah? Sebagian yang hadir menjawab, la'allakum ta'nuna fitnata ar-rajul fi ahlihi wa jarih. Barangkali yang kamu maksud adalah fitnah yang dihadapi oleh seseorang di tengah keluarganya atau bersama tetangganya. Artinya seseorang di tengah keluarganya saja dia akan diuji dengan fitnah. Internal keluarga di dalam tidak lepas dari fitnah. Eksternalnya keluar tetangganya. Dan yang kita dengar tadi. Naam, seorang talib diuji dengan ustadznya. pengajarnya, ustadznya, pengajarnya, pembinanya, pembimbingnya punya hak-hak yang wajib dia jaga dan wajib dia tunaikan. Begitu pula sebaliknya, ustadz, pengajar, mudarris, pembina, pembimbing diuji dengan anak didiknya. Murabbi diuji dengan anak didiknya. Demikianlah. Ya, kita selalu dalam ujian. Kita selalu dalam ujian. Dalam menghadapi ujian itu kita harus bersabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menolong diri kita dengan sabar dan salat. Ustainu bis-sabr was-salah. Tolonglah diri kalian dengan sabar dan salat. Makna sabar kalau kita kembangkan sebagaimana kata ulama, sabar meliputi sabar dalam menjalani syariat Allah dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Menjalani syariat Allah butuh kesabaran. Menaati Allah butuh kesabaran. Menjaga diri, menjauhi maksiat butuh kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan bisa. Di samping kesabaran kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik, musibah, takdir yang buruk yang menimpa kita. Dan dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi suatu problem, menghadapi suatu permasalahan yang demikian berat, menggelisahkan kita, menyusahkan kita, mencemaskan kita. Kita diajari, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menolong diri kita dengan salat. Dan Nabi alaihi wasallam mempraktikkan itu. Karena Nabi alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi alaihi wasallam jika beliau menghadapi suatu masalah yang rumit, yang sulit, ya, maka beliau berdiri sholat, menenangkan diri dengan sholat. Menenangkan dirinya dengan sholat untuk menghadapi masalah itu. Nah, ini penting bagi kita. Dalam hidup ini kita akan menghadapi yang seperti itu. Nah, kita tolong diri kita. Kita contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Wudu kemudian salat, tenangkan diri dengan salat. Salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah mutlak. Kalau sudah terasa tenang alhamdulillah. Kalau belum, salat lagi 2 rakaat. Nah, seperti itu. Kunci kebahagiaan hidup itu kan ketenangan. Bagaimanapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam internal kita atau eksternal kita, dalam rumah tangga kita, di luar, di sekeliling kita, apapun yang terjadi, hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menyulitkan, tetapi kita selalu merasakan ketenangan diri, kelapangan dada, hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia. Jadi bukan berarti harus ditargetkan selalu nikmat. Nah, itu tidak mungkin. Hada muhal. Karena hidup ini ujian, silih berganti. Nikmat dan musibah. Kita mengaku beriman, kita akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablikum. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya. Dan siapa yang dusta. Nah. Mesti. Justru semakin kuat iman seseorang. Semakin tinggi iman seseorang. Semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya. Li'anna al-ibtila ala qadril iman. Karena ibtila ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Sahih anin Nabi SAW. Hadis yang sahih dari Nabi SAW bersabda. Ashaddu an-nasi bala'an. الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Yang paling keras, yang paling dahsyat, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Kita tidak sampai diuji dengan ujian seperti yang dihadapi oleh para nabi. Karena kita tidak akan mampu memikulnya, kita tidak akan mampu menghadapinya. Keimanan kita tidak akan kuat. Kemudian setelah itu yang mendekati keimanan mereka. Kemudian yang mendekati keimanan mereka. Demikian seterusnya. Faman kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Barang siapa agamanya kuat, imannya kuat, akan semakin keras ujiannya. Karena ujian menghadapinya sudah kalian dengar tadi. Itu butuh keimanan. Butuh keimanan. Jadi ketika iman semakin kuat, ujian semakin berat. Kadar keimanan itu mampu mengimbangi ujian itu. Tetapi kata Nabi SAW, "Man kana fi dinihi riqqah, lin, ubtuliya al-'abdu 'ala qadri dinih." Barang siapa pada agamanya ada kelemahan, ada kelemahan pada keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, oleh karena itu kata Al-Albani rahimahullah, yang namanya musibah, cobaan, itu jangan disangka nadhiru syar. Laisa nadhira syar. Itu bukan peringatan bahwa orang itu jelek. Jangan disangka dia diuji dengan ini, musibah ini, wah, karena dia jelek. Nah. Tapi di sana ada, berdasarkan hadis tadi, banyak orang yang diuji karena kekuatan imannya. Nah. Dengan ujian-ujian tersebut, dengan musibah-musibah tersebut, jadi kafarah, jadi penghapus dosa, dan dengan bersabar menghadapinya, ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah pahalanya. Hatta yalqallah wa laisa alaihi khathiyah. La yazalu bil mu'min. La tazal musibah bil mu'min fi nafsihi wa ahli wa mali hatta yalqallah wa laisa alaihi khathiyah. Musibah, ujian, cobaan akan terus menyertai seorang mukmin, menimpa seorang mukmin pada dirinya, keluarganya, pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan sudah dicuci bersih dari dosa-dosanya. Ya. Namun seorang mukmin, betapapun besarnya ujian yang ada, cobaan yang ada, tapi dia bahagia hidupnya. Karena selalu lapang dadanya, selalu tenang. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amruhu kulluhu khair. Urusannya semuanya jadi baik. Jadi baik semua urusannya. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, fa in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Jika menimpa dia kebaikan nikmat, maka dia bersyukur, jadi bahagia, lapang dadanya, tenang, bahagia, karena dia mensyukuri nikmat. Wa in asabathu dharra sabar. Jika menimpa dia musibah, terkena mudarat, maka dia bersabar, maka tetap tenang hatinya, tetap lapang dananya. Ya. Karena dihadapi dengan sabar. Beda dengan orang yang tidak beriman. Derita di atas derita. Nah, yang beriman menghadapi derita itu, penderitaan itu dengan ketenangan, dengan kelapangan dada, bahagia hidupnya. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Jangan disangka orang-orang kafir, futihat lahumud dunya bizakharifiha, dibukakan bagi mereka dunia ini dengan seluruh kemewahannya. Nah, jangan disangka mereka hidup bahagia. Jangan disangka mereka hidup tenang. Karena intinya pada qalb, pada hati. Hidup mereka tersiksa. Penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ajaban di amril mu'min, amru kullu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Urusan semua jadi baik, dan itu tidak ditemukan kecuali pada orang yang beriman. Ini kata Nabi. Jadi selain orang yang beriman tidak ditemukan ini. Nah, itu hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa beramal saleh, menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal saleh. Beramal saleh, salihan lil qabul, amal saleh yang memang diterima oleh Allah, memenuhi syarat keikhlasan, dalam beramal, mencari wajah Allah, pahala dari Allah, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, dan beramal di atas dalil, di atas ilm, tidak dengan perasaan, tidak dengan ra'yu, logika, tidak dengan bid'ah, hawa nafsu. Barang siapa beramal saleh, ikhlas dalam beramal dan mengikuti ajaran sunnah Nabi SAW di atas ilm. Min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan beri dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik di sini adalah insyirahus sadr wa tumaninatul qalb. Kelapangan dada dan ketenangan kalbu. Itulah hayatun thayyibah yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bahagia hidupnya. Ditafsirkan dengan hadis Suhaib bin Sinan dalam Sahih Muslim yang telah kalian dengar tadi. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Al-hadith. Kemudian di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas pahala mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Al-hasanatu bi asyam thaliha ila sabi mi'ati di'ifin ila ad'afin kathirah. Allahu alamu biha. Satu kebaikan dibalas dengan satu amal soleh, dibalas dengan 10 pahala dilipat gandakan. Sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu, Allah yang maha tahu. Dan Allah yang maha bijak untuk melipat gandakannya. Ya. Oleh karena itu, perhatikan keikhlasan kita dalam beramal. Perhatikan ketepatan kita dalam beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita berharap dilipat gandakan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri hamba-hambanya. Maksud dalam makna ini, Allah mensyukuri keimanan dan amal soleh hamba-hambanya. Allah mensyukurinya dengan Allah melipat gandakan pahalanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyukuri kita. Allah menambahkan nikmatnya buat kita. Bayangkan amal soleh kita, satu amalan dilipat gandakan sampai pahalanya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus selalu dalam zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari kita lewati, kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, fitnah-fitnah, akan datang hari-hari yang mungkin kita tidak sangka, hari-hari yang semakin sulit, semakin besarnya fitnah. Akan tetapi kita selalu istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menenangkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, kalbu-kalbu itu, hati-hati itu akan menjadi tenang. Banyak-banyak baca Quran. Perhatikan Al-Quran. Qira'atan wa tadabburan. Tilawatul Quran, baca Al-Quran. Belajar baca Quran dengan baik, dengan tartil. Belajar ilmu tajwid agar bisa membaca Quran dengan qira'ah mujawwadah. Qira'ah yang benar, yang bertajwid dengan tartil. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi bacaan kalian dengan suara kalian yang bagus agar semangat menarik, semangat membaca, mendengar. Dan lebih dari itu, tadabbur Al-Qur'an, renungi makna-maknanya untuk menambah iman, mengokohkan iman. Afdalul adhkar, min afdalil adhkar, cara zikir yang paling utama, membaca Al-Quran. Jangan lalaikan. Itu adalah obat, syifa, menenangkan hati kita, kalbu kita. Kesejukan dan ketenangan hati kita akan menentukan kesehatan jasmani kita. Kita tahu, Nabi AS mengajari kita, apabila seseorang ditimpa kecemasan, gundah, sedih, asabahu ham, gham, diajari oleh Nabi SAW baca doa. Yang akhir, bagian akhir, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Ini menunjukkan kedudukan Al-Quran yang luar biasa. Kalamullah, kalamu Rabbina, walaysa bimakhluq. Kalam Allah, kalam Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Firmannya, ucapannya, sifatnya, bukan makhluk. Allah yang mengucapkannya didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Muhammad dan sampai ada satu salam dan sampai kepada kita. Pengaruhnya luar biasa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada doa tadi, itu menghilangkan kegundahan, kesedihan, kecemasan. Ya, doa yang cukup panjang yang di bagian akhirnya, agar engkau ya Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk kalbuku. Nah, apakah kita ada merasakan Al-Quran sebagai penyejuk kalbu kita? Atau ketika membaca Al-Quran kok biasa-biasa saja? Oleh karena itu pentingnya mempelajari tafsirnya, makna-maknanya, mentadabburinya, sehingga sangat terasa, menambah iman, menenangkan iman, menenangkan kalbu. Nah, menjadi penyejuk kalbuku. Dan menjadi nur sadri, cahaya di dadaku. Dan menjadi pengusir kegundahanku, kesedihanku, kecemasanku. Ketahuilah bahwa zikrullah yang kita dengar tadi, bahwa zikrullah, mengingat Allah, akan memberi ketenangan kalbu. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya zikrullah itu maknanya luas. Apa yang kita dengar tadi hanya sebagian dari makna zikrullah. Baca Quran, membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Kita menjaga zikir subah, zikir masa. Ya, rutin tiap hari jaga zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dari terbitnya fajar shadiq, masuk waktu salat subuh, sampai terbitnya matahari waktunya. Dan zikir masa dari ba'dal asr, sampai masuk waktu maghrib. Ya. Usai sholat lima waktu, jangan salam ke kanan kiri, bangkit berdiri keluar. Nah, azkar ba'da sholawat, istighfar, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sesuai yang diajarkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, kita jaga senalu lisan kita basah dengan zikir setiap saat, sebagaimana wasiat Nabi kepada sahabat yang datang minta wasiat yang dia berpegang dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Jaga lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Alhamdulillah, jika hidup kita dari zikir ke zikir, dari zikrullah ke zikrullah, kita hadir di majelis ini sekarang kita dalam keadaan zikrullah. Mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala berarti masuk dalam kategori zikrullah. Ya. Bahkan ini adalah majlis zikrullah yang sangat mulia. Majlis ilm. Semoga kita termasuk dalam hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah yadhkuruna Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di masjid itu. Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, baca ayat, hadis Nabi SAW, mengingat Allah, kebesaran Allah, kebijakan Allah dengan syariat-syariatnya ma'agung. Kecuali turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dikitari oleh malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung-nyanjungnya di kalangan para malaikat ada di sisinya. Semakin sering kita bermajlis ilm, hadir majlis, akan semakin sering besar harapan mendapatkan apa yang kita dengar. Ini salah satu perkara yang akan menolong kita untuk mendapatkan ketenangan. Duduk di majelis. Ya oleh karena itu, ikhwani fi din, perhatikan majelis ilm. Setiap majelis ilm, siapapun dari kalangan asatidah kita, anak atau yang lainnya, asatidah yang ada di sini, ya, setiap majelis itu kalian hadiri. Boleh jadi di antara antum mungkin ada yang punya keterbatasan pemahaman atau kecerdasan. Terkadang mungkin hanya mampu menyerap sekian persen. Namun kalian ingat majelis ini majelis yang mulia. Kalian dengar tadi, dapat ketenangan dalam majelis. Yang boleh jadi di saat yang sama orang-orang yang hadir di majelis mendapatkan faida-faida tadi, di sana ada orang yang tidak hadir bermajelis kemudian tergelincir dalam kesalahan di luar sana. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, wasiat kami kepada kaum muslimin seluruhnya yang hadir, mungkin yang tidak hadir dan salafiyun, yang hadir dan tidak hadir, agar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, dengan adab-adab berdoa. Banyak-banyak berdoa. Semoga negeri kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memuliakan Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kekufuran dan orang-orang kafir, kesyirikan dan orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam, dari kalangan Syuyuyun, dari kalangan komunis PKI, dari kalangan Syiah Rafidah, dari kalangan liberaliyun, orang liberal, Zindiq, dari kalangan orang Nasara, dan yang lainnya yang menginginkan kehancuran negeri ini. Yang menginginkan kehancuran kaum muslimin, yang ingin menghinakan Islam. Fa inna Allah hafidun dinah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya. Namun kita harus sadar bahwa tidaklah apa yang kita dengar dan kita rasakan dan kita hadapi dari berbagai kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan, musibah-musibah di sana sini, kita harus mengoreksi diri kita semua. Itu karena banyaknya kemungkaran, banyaknya kemaksiatan. Jangan sampai kita punya andil memperparah dengan dosa-dosa kita. Di sana banyak kesyirikan, banyak kekufuran, banyak khurafat, banyak kemungkaran. syahwat yang berbau syahwat maupun kemungkaran berbau syubhat. Kita banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beristighfar. Jangan sampai kita punya andil dengan maksiat-maksiat kita, dengan dosa-dosa kita, semakin memperparah keadaan. Tidaklah barokah dari muka bumi dicabut oleh Allah kecuali karena maksiat penduduknya. Jika kita ingin keadaan membaik, pulih, maka banyak-banyak rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Taubat, inabah, iqbal ala Allah, taubat disertai menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa. Doa pada sujud-sujud kita. Doa di akhir tasyahud kita. Doa antara adzan dan qomat. Doa ketika turun hujan, dalam safar. Manfaatkan semuanya. Doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita dari kehancuran. Menjaga negeri kita dari makar-makar musuh negeri ini. Dari makar-makar musuh Islam kaum muslimin, dari kalangan pihak-pihak yang menginginkan kehancuran dan kerusakan, dari berbagai kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang telah disinggung tadi. Doa kepada Allah, Allahumma ja'al makrahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka kembali ke dada-dada mereka sendiri. Allahumma ja'al makra asyuyu'iyin wasyi'a rafidah wasairi a'da' al-islam allarina yuriduna syarran fi biladina ija'al makrahum fi nuhurihim. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Wasiat ulama, ya, Wasiat Ibn Uthaymin dan ulama yang lain, Syekh Rabi dan yang lainnya, menghadapi kondisi di mana-mana kita mendengar Islam kaum muslimin, Islam kaum muslimin dihinakan, dibantai, ya, kita bersedih, akan tetapi tidak boleh sampai berlebihan. Ya, di masa-masa fitnah seperti itu, kata Syekh Rabi, kaum salaf banyak beramal soleh. Bukan banyak berbicara, tapi banyak beramal soleh. Nah, dan banyak berdoa. Senjata kita, senjata orang beriman adalah doa. Silahul mu'min. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat kalau Allah yang menghendaki. Sehebat apapun makar mereka, jika Allah yang menolong, akan hancur. Wa makaru wa makrullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar menghadapi mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Namun permasalahannya kembali kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah, taat kepada Allah, ya, banyak berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah, sehingga kita diperhatikan oleh Allah. Barangkali semoga dengan doa-doa kita, doa salafiyun, doa-doa al-mustada'afin, doa-doa orang-orang yang lemah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua, selamatkan negeri kita dari kehancuran. Wa akhiru da'wanan, alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah.